Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, punten, dengan kebodohan saya ingin menanyakan tentang urutan-urutan kejadian yang sangat luar biasa menjelang kiamat besar atau kiamat kubro. Yang pernah saya ketahui adalah gelapnya malam selama 40 hari 40 malam. Kemudian adanya Imam Mahdi, turunnya Imam Mahdi. Kemudian Isa Al-Masih turun, Nabi Isa Al-Masih turun menghancurkan salib. Jadi itu urutan-urutan yang benar, Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian tentang, kalau masalah tanda-tanda kiamat itu banyak. Masalah waktunya ini adalah tanda-tanda kiamat. Ini adalah ada perbedaan antara mana yang dahulu. Tanda kiamat yang besar tentang 40 hari gelap malam itu adalah bukan tanda kiamat yang disepakati. Ada tanda kiamat yang paling besar adalah turunnya Sayyidina Isa alaihissalam. Munculnya Ya'juj wa Ma'juj. Dari bangsa manusia yang membuat kerusakan di bumi. Kemudian munculnya Dajjal. Dan kemudian itu turunnya Sayyidina Isa alaihissalam. Sayyidina Isa al-Masih itu masih hidup. Keyakinan yang salah yang mengatakan sudah mati. Kemudian ada Dabbatul Ardi, ada binatang di bumi yang muncul. Dan kayak apa? Jenis binatang tersebut jangan tanya, kalau sudah pada waktunya pasti tahu nanti. Kemudian yang keenam adalah munculnya Imam Mahdi. Ini adalah enam tanda-tanda hari kiamat ya. Adapun yang lain-lainnya itu adalah diperselisihkan oleh para ulama. Allah ke 40 hari kena ini adalah bukan berkenaan dengan tanda kiamat yang enam ini. Yang pertama adalah turunnya Sayyidina Isa alaihissalam, Ya'juj wa Ma'juj, kemudian Dajjal, kemudian muncul turunnya Sayyidina Isa, kemudian ada Dabbatul Ardi, apa namanya, ada binatang bumi. Yang keenam adalah munculnya Imam Mahdi. Ya, terbitnya matahari dari timur. Maaf, ada berapa? Enam. Jadi Sayyidina Isa alaihissalam, Dajjal, Imam Mahdi, Ya'juj wa Ma'juj, kemudian setelah itu Dabbatul Ardi, ada berarti binatang itu bumi, ada binatang. Kemudian yang keenam adalah matahari terbit dari barat. Maka setelah itu akan datang hari kiamat yang sungguh sangat mengerikan. Ini adalah rentetan tentang tanda-tanda kiamat. Jadi sudah dibahas, bisa ngambil kopinya Ibu, itu sudah dibahas tentang tanda-tanda hari kiamat. Mulai dari itu semua kita bahas detail satu-satu. Sampai yang paling panjang adalah Imam Mahdi. Karena banyak orang, masalah Imam Mahdi juga ada perbedaan antara sekelompok akidah yang mengatakan ada Mahdi. Ada Mahdi-Mahdi buatan mereka. Ini ada Imam Mahdi. Tapi masih ada kelanjutannya di setiap Senin pagi. Kita berbicara tentang sekarang sudah masuk setelah tanda-tanda kiamat. Kita masuk di hari kiamatnya. Bagaimana keadaan kiamat yang sangat mengerikan. Seorang ibu sudah lupa dengan anaknya. Kemudian setelah hari kiamat itu baru nanti ada perjalanan. Mulai dari yang mendapatkan syafaat, yang dihisab di Siratul Mustaqim sampai ke surga. Dan kemudian surga dan neraka insyaallah silsilah setiap Senin pagi.